Faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Fasal menjelaskan tentang mengkosor dan menjamak sholat, meringkas sholat dan mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Wa yajuzu lil musafiri ayil mutalabbis bis safari qasru sholati rubaiyati la ghairiha min thunaiyatin wa thulatsiyatin. Bagi orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang bepergian, dia diperbolehkan untuk meringkas sholat yang berjumlah 4 rakaat. Tidak boleh meringkas sholat yang berjumlah 3 atau 2 rakaat. Jadi yang asalnya 4 rakaat dilakukan hanya 2 rakaat. Wajawazu qasri sholati rubaiyati bi khamsi syara'it. Kebolehan melakukan qasar sholat harus memenuhi 5 syarat. Al awalu ayyakuna safaruhu aisyasi fi ghairi maksiatin. Syarat yang pertama adalah perjalanan tidak boleh perjalanan yang berupa maksiat, perjalanan yang diperbolehkan oleh syariat. Wa huwa syaminun lil wajibi ka qada'i dainin walil mandubi ka silatir rahim walil mubahi ka safari tijarah. Perjalanan yang tidak maksiat mencakup perjalanan yang wajib, seperti perjalanan yang bertujuan untuk melunasi hutang, dan juga mencakup perjalanan yang sunnah, contohnya perjalanan yang bertujuan untuk menyambung tali persaudaraan, atau mencakup juga perjalanan yang mubah atau perjalanan yang diperbolehkan oleh syariat, contohnya seperti perjalanan seseorang yang bertujuan untuk berdagang. Amma safarul maksiati ka safarin liqat itariq fala yatarakhasu fihi biqasrin wala jam'in. Sedangkan perjalanan maksiat, contohnya seperti perjalanan yang bertujuan untuk merampok atau menyamun, maka perjalanan itu tidak mendapatkan keringanan dari syariat. Tidak boleh melakukan qasar, tidak juga boleh melakukan jama'. Wasani antakuna masafatu ay safari sittata asyara farsakhon tahdidan fil asah. Syarat yang kedua adalah jarak perjalanannya adalah berjarak 16 farsah. Farsah ini istilah ukuran jauh di zaman dahulu ya. 16 farsah ini harus ukurannya secara pasti, tidak boleh kurang, menurut pendapat yang asah. Wala tuhsabu muddatu ruju'i minha. Dan waktu perjalanan pulang ini tidak dihitung dari jarak perjalanan. Wal farsahu thalathatu amyal wa hina id fa majmu'ul farasi 48 milan wal milu 4000 khatwah wal khatwatu 3 aqdam wal muradu bil amyali al hasimiyah. Satu farsah sama dengan 3 mil. Bila demikian maka jumlah keseluruhan adalah 48. Jadi kalau jarak qasar atau jamak adalah 16, berarti 16 dikali 3 sama dengan 48. Dan 1 mil sama dengan 4000 langkah, dan 1 langkah sama dengan 3 kaki. Dan yang digunakan acuan di dalam bab ini adalah mil yang berupa mil dari keturunan Bani Hasyim. Jadi ada beberapa ukuran mil yang berbeda-beda, tetapi dalam hal ini yang digunakan adalah mil Hasyimiyah atau mil yang merupakan ukuran dari keturunan Bani Hasyim. Wa tsalitsu ayyakunal qasiru mu'addiyan li sholatir rubaiyah. Syarat yang ketiga adalah orang yang meringkas sholat, dia melakukan sholat 4 rakaat tidak kodok, melakukan sholat di dalam waktunya. Amal fa'idatu hadhoron falatukdo fihi maksurotan. Sholat kodok yang terlewatkan di saat tidak di perjalanan tidak boleh mengkodoknya dengan cara mengkosor. Wal fa'idatu fi safari tukdo fihi maksurotan la fil hadhor. Dan sholat kodok yang dilakukan di perjalanan yang sebabnya terjadi di saat bepergian boleh dikodok dengan cara kosor, tetapi harus dikodok sebelum berada di rumah. Warabi'u ayyan wal musafirul qasra li sholati mal ihrami biha. Syarat yang keempat adalah musafir, orang yang sedang bepergian, dia niat kosor di saat takbiratul ihram melakukan sholat. Jadi di saat takbiratul ihram, di saat mengucapkan Allahu Akbar, dia niat qasar sholat. Wal khamisu an la yatamma fi juz'in min sholatihi bimukim ay biman yusalli sholatan tamah liyasmalal musafirul muslim. Syarat yang kelima, yang terakhir adalah seorang yang sedang mengqasar sholat, dia tidak boleh menjadi makmum dari orang yang menyempurnakan sholat. Jadi tidak boleh dia berjamaah dengan orang yang sholatnya sempurna 4 rakaat. Wa yajuzu lil musafiri safaron tawilan mubahan ayyajma'a baina sholatai dhuhri wal asri taqdiman wa ta'khiran. Selain diperbolehkan melakukan qasar atau meringkas sholat, seorang yang sedang melakukan perjalanan, seorang yang bepergian, juga diperbolehkan melakukan jamak sholat. Jamak sholat artinya mengumpulkan dua sholat di satu waktu. Boleh mengumpulkannya di waktu yang pertama, boleh mengumpulkan di waktu yang kedua. Bila waktu yang pertama disebut jamak takdim, bila dilakukan di waktu yang kedua disebut jamak takhir. Jadi boleh mengumpulkan sholat asar dan sholat duhur, boleh juga mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya. Wa huwa ma'na qawlihi fi waqti ayyihi masya'a. Jadi boleh dilakukan di waktu keduanya. Boleh dilakukan di waktu pertama, boleh juga dilakukan di waktu yang kedua. Wa ayajma'a baina sholatayil maghribi wal isya'i taqdiman wa ta'khiran. Wa huwa ma'na qawlihi fi waqti ayyihi masya'a. Sholat maghrib dan isya juga boleh dikumpulkan, boleh dilakukan di waktu maghrib dinamakan jamak takdim, dan boleh dilakukan di waktu isya dinamakan jamak takhir. Wa syurutu jam'i taqdimi thalathah. Syarat melakukan jamak takdim ada tiga. Al awwalu ayyabda'a bidzuhri qoblal asri wa bil maghribi qoblal isya. Syarat yang pertama adalah harus memulai dengan sholat yang waktunya pertama, harus memulai dengan sholat yang pertama. Jadi bila mengumpulkan duhur dan asar harus melakukan duhur terlebih dahulu, bila maghrib dan isya harus melakukan sholat maghrib terlebih dahulu. Falau akasa kan bada bil asri qabla duhuri masalan lam yasihha wa yu'iduha ba'daha in arada al jama'ah. Bila dibalik melakukan asar sebelum duhur atau melakukan isya sebelum maghrib, maka jamak yang dilakukan tidak sah. Dan bila dia ingin menjamak, maka harus mengulangi harus mengulangi sholat yang pertama dilakukan setelah sholat kedua. Wa tsani niyatul jam'i awala sholatil ula. Syarat jamak takdim yang kedua adalah niat jamak di permulaan sholat yang pertama. Bi an taqtarina niyatul jam'i bi taharrumihima. Fala yakfi taqdimuha ala taharrum wal ta'khiruha anis salami minal ula. Wa tajuzu fi asna'iha ala al-athhar. Jadi niat jamak harus diniatkan di saat melakukan sholat yang pertama. Tidak boleh dilakukan sebelum melakukan sholat dan tidak boleh juga diniatkan setelah melakukan sholat. Dan boleh dilakukan di tengah-tengah sholat menurut pendapat Athar. Wasalithu al-mu'alatu bainal ula wasaniyah. Syarat yang ketiga adalah mu'alah atau langsung melakukan sholat yang kedua setelah sholat yang pertama. Antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua tidak boleh ada pemisah yang lama. Bi alla yatul al faslu bainahuma, tidak ada pemisah antara salat pertama dan kedua. Fa in tala urfan wala bi udrin kana min wajibat ta'khiru salati tsaniyati ila waqtiha. Bila ada pemisah yang lama antara salat pertama dan kedua, walaupun pemisah itu disebabkan karena uzur seperti tidur, jadi setelah melakukan salat yang pertama sebelum melakukan salat kedua tidur, itu sudah dianggap ada pemisah di antara kedua sholat. Dan bila ada pemisah yang lama, maka diharuskan melakukan sholat yang kedua di waktu semula, di waktunya semula. Walayadzuru fil mu'alati bainahuma faslun yasirun urfan. Pemisah yang sebentar tidak dianggap mu'alah di dalam pembahasan ini. Wa amma jam'u ta'khiri fayajibu fihi ayyakuna biniyatil jam'i. Dan niat jamak ta'khir, jadi sebelumnya yang tiga niat sebelumnya ini adalah syarat jamak takdim. Lalu sekarang membahas syarat jamak takhir. Jamak takhir harus terdapat niat jamak. Wa takunu niyatu hadhihi fi waqtil ula. Kalau seorang melakukan jamak takhir, niat yang dilakukan harus berada di waktu sholat yang pertama. Jadi bedanya kalau jamak takdim niat dilakukan di saat sholat yang pertama, kalau jamak takhir niat dilakukan di saat waktu sholat pertama. Wa yajuzu ta'khiruha ila ayyamika min waqtil ula zamanun law ibtidi'at fihi kanat adaan. Niat jamak takhir ini boleh dilakukan walaupun di akhir waktu sholat yang pertama, asalkan waktu sholat yang pertama masih cukup untuk melakukan satu rokaat. Wala yajibu fi jam'i ta'khiri tartibun wala mu'alah. Jamak takhir boleh tidak tartib, tidak berurutan, dan juga boleh ada pemisah antara keduanya. Jadi melakukan sholat duhur dahulu boleh, melakukan sholat asar dahulu juga boleh. Setelah melakukan sholat yang pertama, lalu ada pemisah juga boleh. Jadi tartib dan mualah ini hanyalah syarat untuk jamak takdim. Jamak takhir tidak disyaratkan itu. Wala niyatul jam'i ala shahihi fi tsalatsah. Dan juga tidak diharuskan niat jamak di saat sholat. Dan ketidakharusan tiga itu merupakan pendapat sahih. Wa yajuzu lil hadiri ayil muqimi fi waqtil matri ayyajma'a bainahuma idhuhri wal asri wal awil maghribi wal isya. La fi waqti tsaniyah. Bagi seseorang yang tidak dalam perjalanan di saat hujan, dia diperbolehkan melakukan jamak takdim. Jadi khusus jamak yang dikarenakan hujan ini diperbolehkan hanya jamak takdim, tidak diperbolehkan jamak akhir, yaitu mengumpulkan zuhur dan asar atau maghrib dan isya dikumpulkan di tempat waktu sholat yang pertama. Bal fi waqtil ula min huma in balal matru ala thabi wa asfalan ni'al wa wujidat syurutu sabiqatu fi jam'i takdim. Syarat melakukan jamak yang dikarenakan hujan bila memang hujannya lebat, hujannya bisa membasahi baju bagian atas dan bisa membasahi bagian bawah sandal, dan juga beberapa syarat jamak takdim telah terpenuhi. Wa istarotu aidan wujudul matri fi awwali sholatain. Disyaratkan juga di saat melakukan dua sholat, yaitu dua sholat yang dikumpulkan, di saat melakukan takbir hujannya masih berlangsung. Jadi takbir yang pertama masih hujan, takbir yang kedua juga masih hujan. Jadi dua takbir sholat jamaah ini tidak boleh hujannya berhenti. Walayakfi wujuduhu fi asna'il ula min huma. Tidak boleh atau tidak cukup adanya hujan di tengah-tengah sholat yang pertama. Jadi di saat melakukan sholat pertama itu dari pertama kali mulai sholat sudah harus hujan, tidak boleh di saat sholat pertama tidak hujan. Wa istartu aidan wujuduhu inda salami minal ula. Disyaratkan juga adanya hujan di saat salam sholat yang pertama. Jadi takbir sholat pertama harus hujan, salam sholat yang pertama juga harus hujan, dan takbir sholat yang kedua harus masih hujan. Sawa'un istamarrol matoru ba'da dhalika amla. Jadi yang penting tiga tempat itu harus hujan, yaitu takbir sholat pertama, salam sholat pertama, dan takbir sholat yang kedua. Walaupun di tengah-tengah antara tiga tadi hujannya berhenti tidak masalah. Wa tahsisu rukhsatil jam'i bil matri bil musalla fi jama'atin wa masjidin wa ghairihi min mawadi'il jama'ati ba'idun urfan. Keringanan ini yaitu keringanan menjamak sholat dikarenakan hujan, ini dikhususkan di tempat-tempat yang digunakan sholat. Jadi di masjid ataupun di selain masjid, yang penting itu adalah tempat-tempat yang memang digunakan jamaah sholat. Jadi rukhsah ini atau keringanan ini khusus bagi mereka yang sedang melakukan jamaah sholat di suatu tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Wa ya'tadza dhahibu lil masjidi aw ghairihi min wadil jam'i bil matri fi tariqi. Dan orang yang berjalan ke tempat jamaah itu, baik masjid ataupun tidak, dia merasakan sakit dikarenakan hujan. Artinya hujan yang turun itu cukup menyiksa bagi dia yang ingin berjalan ke masjid atau berjalan ke tempat-tempat yang digunakan untuk jamaah sholat.